Mitra Bisnis, pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPR saat ini diindikasikan menjadi sumber ketegangan baru antara KPK dengan DPR. Beberapa kalangan yang mendukung langkah KPK untuk membongkar dugaan korupsi yang melibatkan anggota Dewan menyatakan KPK sebaiknya cepat bertindak dan tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertindak. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat langkah KPK dalam menuntaskan dugaan korupsi anggota Banggar DPR? Jadi kayak gitu ya nggak usah jalan aja yang ditangkap cepat-cepat banyak anggota Banggarnya itu kalau menurut saya. KPK-nya suruh kerja cepat, ditangkap cepat, lalu bisa kerja lagi kan. Kalau saya sih, itu yang paling penting. Tapi Pak Her, sekarang ini terkesan menjadi saling sandera antara KPK dengan DPR dalam kasus Banggar ini. Apa pendapat Bapak? KPK itu gini ya, orang kayak Busro misalnya itu kan pemain daerah. Busro itu kan gak pernah jadi orang Jakarta, dia kan di Jogja sama dengan Mahfud MD misalnya. Untuk MK juga Mahfud masuk di KPK misalnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat? Mereka ini pemain karena pemain daerah, lalu di Jakarta. Jakarta ini saya selalu bilang, Jakarta ini hutan belantara, isinya binatang buas semua. Nah, mereka pikir ini Jakarta ini kebun binatang, gitu. Macannya lucu ya, kan, gitu. Peganglah kepala macan itu kan, peganglah kepalanya macan, disambar kepala apa, tangannya putus satu, di sebelahnya ada buaya dipegang, lucu ya buayanya, disambar lagi tangannya, gitu. Habis itu kepalanya disambar, kenapa? Kelihatannya seperti kebun binatang, wong kerangkengnya nggak ada gemboknya semua gitu. Ini gambaran paling jelas antara hubungan KPK, hubungan penegak hukum yang berusaha macam-macam itu dengan para binatang buas itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.